Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini akan membahas beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf jim dan di mana makhraj atau tempat keluar huruf jim. Di antara kesalahan yang mungkin terjadi saat kita mengucapkan huruf jim adalah terucap seperti mengucapkan huruf J, sehingga pengucapan yang salah ja, ji, ju ini mungkin mirip dengan pengucapan huruf J, dan ini tidak seharusnya terjadi dalam mengucapkan huruf jim yang fasih. Contoh saat mengucapkan penggalan ayat waja'alna fiha fijaja, terucap waja'alna fiha fijaja, terucap waja'alna fiha fijaja. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, tempat keluar huruf jim terlalu ke belakang, sehingga terucap menjadi ya, ya, ji, ju. Contoh yang salah saat mengucapkan penggalan ayat yang tadi saya sebutkan, waja'alna fiha fijaja, fijaja. Ini tidak fasih dalam mengucapkan huruf jim. Kesalahan ketiga, saat mengucapkan huruf jim bersukun tanpa disertai dengan qalqalah. Jadi, pantulan atau qalqalah yang seharusnya ada pada jim bersukun ini tidak ada. Contoh yang salah saat mengucapkan penggalan ayat innalladzina ajramu, terucap ajramu, ajramu tanpa qalqalah pada huruf jim. Dan ini berarti menghilangkan sifat di antara sifat-sifat huruf jim, di mana huruf jim ketika bersukun harus diucapkan dengan qalqalah. Ajramu, ajramu, ajramu dengan qalqalah. Lalu, di manakah makhraj atau tempat keluar huruf jim ini? Huruf jim kita ucapkan dari tengah lidah kita temukan dengan langit-langit di atasnya. Ja, ja, tidak terlalu ke belakang dan tidak terlalu ke depan. Bukan pada posisi ujung lidah, juga bukan pada posisi pangkal lidah. Jadi, ja, ja, ji, ju. Saya ulang kembali, pengucapan huruf jim, ja, ji, ju, aj, ij, uj, ajja, ijji, ujju. Huruf jim ini saat bersukun diucapkan dengan qalqalah, suara pantulan pada huruf jim. Aj, ij, uj. Demikian fasihkan huruf pada episode kali ini. InsyaAllah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a